Kamera rolling. Ada Anggun Pramudita Wanada. Duh nalong sorasane ati, pengen ketemu tapi sing bisa kayotine mongso ketiko ngarep nong pianyutian teko kangen iki setengah malam.